ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, قد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب. Sudah lewat dari pembahasan sebelumnya أن العقوبة الشرعية bahwasanya siksaan secara syariat yang Allah syariatkan itu sesuai dengan tingkatan kerusakan dosa tersebut. Misalkan zina, zina hukumannya kalau dia muhsan maka dirajam, kalau ghairu muhsan bukan muhsan, muhsan itu sudah menikah syar'iyah, kalau belum muhsan maka dicambuk, itu sesuai. Kemudian kutak turuk begal perampok, penyamun, ya mufsidina fil ard, merusak di muka bumi, hukumannya dipotong kaki dan tangannya menyilang. Ini hukuman syariah sesuai, hukuman secara syariat sesuai dengan dosanya. Wa taqadhi at-tab'a laha, dan secara tabiat naluri manusia pas cocok. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala tatanwa, dan Allah jadikan hukuman secara syariat ada tiga jenisnya. Yang pertama al-qatl, pembunuhan atau dibunuh. Yang kedua dipotong, ya kaki dan tangan atau tangannya, tergantung dosanya apa. Yang ketiga dicambuk. Wa ja'ala qatl bi izail kufr ma yalihi yaqrub minhu. Allah jadikan hukuman seorang dibunuh karena apa? Seperti kekufuran, syirik, sihir, murtad dan yang semisalnya, semakna dengan itu, ini dibunuh. Wawazina wa liwat, juga seperti zina dan liwat. Zina, kalau zinanya muhsan, kalau dia sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan, maka apa? Dibunuh, dirajam maksudnya. Liwat, dilemparkan dari ketinggian atau dibunuh. Faina hadza yufsidul ajyan, karena dosa inilah yang merusak agama. Wa hadza yufsidul ansab wa naw'al insan, dan ini merusak nasab. Zina dan liwat itu merusak nasab. Ya na'udzubillah, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semuanya dari hal ini. Amin. Ya, zina merusak nasab, anaknya, nasabnya, bapaknya siapa, ibunya juga malu, kakeknya juga malu, nasabnya, pamannya, keponakan juga malu. Ya ini merusak nasab. Secara nasab rusak semua. Ya, sehingga anak zina ini dinisbatkan kepada siapa? Ibunya, al-waladu lil-firash. Al-waladu lil-firash. Anak zina itu, kalau sudah lahir anak zina, hasil dari zina itu lil-firash. Firash itu apa? Kasur. Maksudnya perempuan. Maksudnya apa? Nisbat nasabnya kepada apa? Ibunya, bukan kepada bapaknya. Nasabnya, penisbatan secara nasab itu bukan kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Dan ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada. Zaman sekarang, na'udzubillah, perselingkuhan, ya, perselingkuhan, perzinahan, rusak. Na'udzubillah, a'adzanallah wa iyyakum min hadza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan antum semua dari enam dosa-dosa ini. Na'udzubillah. Akan merusak semuanya. Di antara bab zina, pintu-pintu perzinahan adalah pacaran. Ya banyak pintu-pintunya, banyak sekali. Di antaranya adalah pacaran. Di antaranya HP yang lost control. Ya, HP di sisi yang lain berguna untuk bisnis, dagang, untuk ibadah, untuk ta'lim. Tapi di sisi yang lain kalau digunakan untuk kemaksiatan dan dosa, maka akan mendapatkan dosa pula. Ya. Nah, kemudian ketika anak berunjuk bernam, ketika anak baik laki-laki maupun perempuan sudah ingin menikah bagi orang tua, ya silakan, ya dianjurkan, disuruh, dimudahkan, jangan dipersulit, karena naluri hasrat baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang normal kalau sudah memuncak itu nggak bisa dibendung, walaupun mungkin bisa dengan puasa, ya alaihissalam fa inna lahu wija, tetapi kadang ada jenis orang yang nggak mau puasa, pengennya nikah aja, mudahkan. Terlebih ketika sudah terkena pacaran. Ya mohon maaf, misalkan santriwati atau santri laki-laki. Kalau sudah terkena fitnah isyak pacaran ini, jatuh cinta. Nah, ya segera nikahkan. Jangan sampai terjerumus kepada zina. Akan merusak semuanya, nasabnya, anaknya, ininya itu rusak. Ya, ibarat masih mending dia mengaku kepada abahnya atau uminya, mau nikah, ya silahkan, segera. Itu sudah, kalau sudah ngomong gitu biasanya udah diubun-ubun tuh, pengen kawin. Bapaknya kudu cerdas, jangan ditahan-tahan. Lu mau makan apa? Kata, ya makan nasi lah, makan beras, makan batu. Aduh, susah. Ya, enggak setiap orang bisa menahan, enggak setiap anak bisa puasa. Betul, sabar. Tapi hidupnya di mana? Di Limo, Depok. Keluar rumah udah, Udah apa? Hah? Mau yang laki yang perempuan? Terbuka auratnya. Kalau di desa, daerah pedalaman, keluar rumah ada kebo ngelihatnya, ada sapi. Ah, benar enggak? Iya, ada tanaman. Kalau enggak diseruduk sama kebo, ah. Kan gitu. Itu juga kalau mohon maaf penyimpangan. Ya, penyimpangan pemikiran. Ya, hasrat itu sudah sama. Penyimpangan itu namanya. Sehingga obatnya segera dinikahkan. Nikah muda. Ya, kenapa tidak? Ketika apa? Syahwat sudah tidak terbendung. Dia sudah berpuasa. Mau yang akhwat, mau yang ikhwan, ya segera. Jangan dihalang-halangi. Kecuali memang dia mampu menahan, mampu. Masya Allah. Fabihawan ni'mah. Karena enggak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Ya, tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Ya, terlebih ketika dia sudah terjatuh kepada isyak. Pacaran, jatuh cinta, zomorat. Ya, bahkan mohon maaf sudah janjian. Ini terjadi, wujud ada yang seperti itu. Antara santri dengan santriwati. Janjian naik sepeda motor sama-sama. Naudzubillah. Ini segera nikahkan, jangan ditahan-tahan. Karena apa? Kerusakannya, mafsadahnya lebih besar. Kerusakannya lebih besar. Ya. Wasilah kepada zina naudzubillah lebih besar. Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah terlihat kebahagiaan yang besar bagi kedua orang yang saling mencintai kecuali dengan menikah. Ya, buatnya menikah naluri. Lah daripada dia laki-laki sama laki-laki LGBT jadinya. Naudzubillah dengan alasan wah takut zina, akhirnya dia dengan laki-laki. Dengan alasan kebebasan dan lain sebagainya, ini semua sudah was-was dari syaitan. Ya, syubhat-syubhat dari syaitan. Demikian pula yang perempuan, lesbian. Nah, ini berbahaya. Kenapa demikian kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la alam ba'dal qatl dhanban a'zama minaz zina. Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan dosa yang paling berat, yang paling besar setelah membunuh atau pembunuhan. Nah, seperti perzinahan. Artinya perzinahan itu berat, besar. Ya. Nah, jangan nunggu korban lebih banyak lagi. Jangan. Tidak boleh. Nalurinya sudah ada, naluri syahwat yang bisa disalurkan dengan yang halal, segera. Ya, segera. Di sisi yang lain juga ya dibimbing untuk maisyahnya. Bukan artinya kita menggampang-gampangkan dia menikah, tidak. Ya dibimbing, abi uminya dibimbing bagaimana cara mencari maisyah. Karena mencari maisyah juga ibadah. Naam. Ya, Nabi Daud pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Daud pandai besi. Nabi Zakaria nah, tukang kayu, pandai kayu. Apa lagi? Para nabi banyak. Nabi Muhammad SAW ngangon kambing, pedagang ke Syam, ke Yaman. ya, ternak para anbiya, ya, para anbiya. Contoh teladan bagi kita. Nah, artinya apa? Tidak ada salahnya juga diajarkan keterampilan bagi anak-anak kita yang ingin menikah, supaya tidak bengong, supaya enggak pelangap-pelongo, habis kawin bi minta duit lagi, aduh, ya, jualan nasi uduk, ah, habis subuh baca Quran jualan nasi uduk, ah, kan zen. Jadi seperti itu diajarkan, yang mudah, yang ringan, yang gampang. Nah, karena juga tanggung jawab, selain dia sudah melampiaskan syahwatnya dengan yang halal, dia sudah salurkan syahwatnya di jalan yang halal dengan cara yang halal, maka apa? Ajarkan juga yang lainnya. Itu tugas abi dan uminya. Terkhusus ketika santri atau santriwati sudah bilang menggebu-gebu ingin menikah, itu jangan ditahan-tahan. Orang tua mudahkan wahai abah dan ummahat, ya, karena akan berbahaya. Itu nalurinya udah puncak-puncaknya itu, ya, bahaya kalau nyeruduk sana nyeruduk sini. Nah, tiang diseruduk, aduh, kan repot. Ah, Bu Kais, nah, pijah nanti. Baik. Itu sudah, biasanya kalau anak-anak sudah seperti itu sudah puncak-puncaknya. Nah, terlebih kalau perempuan, anak perempuan, bin, sebanat. Ya, dia sudah bilang, ya sudah. Ya, segera dicarikan. Karena apa? Akan membuka pintu perzinahan. Akan membuka pintu perzinahan. Dan ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Lewat. Ya, LGBT. Lesbian. Juga bahaya. Jangan dikira. Ya, di tempat-tempat yang mengatasnamakan pesantren tidak ada yang seperti itu. Justru setannya juga, godaannya juga besar, banyak. Ya, sehingga kalau naluri syahwatnya sudah meminta, mudahkan bagi abah dan ummahat, mudahkan, segera disalurkan dengan yang halal. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi dari kerusakan, dari perzinahan, dari perbuatan yang keji. Malu, rusak, nasabnya malu. Lebih parah lagi, abi dan uminya lebih malu lagi. Pamannya juga malu. Ya, dan lain sebagainya pada malu. Rusak, nasab rusak. Ya, na'udzubillah. Terlebih di zaman fitnah, perempuan, perbandingan perempuan lebih banyak dibandingkan apa? Laki-laki. Perbandingan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah pembunuhan kecuali adalah dosa az-zina. Wa ta'ajja bi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah wa ya Rasulullah ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah telah menciptakan kamu. Qala qult, thumma ayu? Ala an taqtul waladak makhafatan yat'am ma'ak, engkau membunuh anakmu khawatir takut makan bersama kamu, mengurangi jatahmu. Ala qult, thumma ayu? Kemudian apa lagi? Ala antuzani bihalila tijarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini berbahaya. Wanzalallahu subhanahu tasdiqahu. Walladzina la yaj'una ma'allahi ilahan akhar. Adapun orang-orang yang tidak meminta, tidak berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lainnya, sesembahan yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haqq, kecuali al-haq. Wala yazdun, dan tidak berzina. Ini disamakan. Disebutkan setelah al-qatl, setelah pembunuhan. Yaqulul Imam Dzulqa'im rahimahullah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar min kulli naw'in a'lahu liyutabiq jawabuhu su'al sa'il. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min kulli naw', dari segala jenis bentuk, a'lahu, yang paling tingginya, puncaknya dulu. Liyutabiq jawabuhu su'al sa'il, untuk mencocoki ya jawaban pertanyaan. Fainal sa'ala an a'zam dzamb. Karena seseorang, ya ini di sini disebutkan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tahapan yang pertama yang paling besar adalah syirik billah. Syirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. An yaj'al 'abdan lillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah. Wa 'alam anwa'il qatl, dan yang berikutnya adalah pembunuhan. Membunuh ayaqtul waladahu khasyata ayu syarika fi ta'am wa syarabih. Dia membunuh anaknya khawatir ya makannya bareng. Syarik fi ta'am wa syarabih, mengurangi jatah makannya. Dia bunuh anaknya, na'udzubillah. Tingkatan yang ketiga, wa'adham anwa'i zina. Tingkatan yang berikutnya adalah zina, na'udzubillah. An yazni abi halil tijari. Dia berzina dengan istri tetangganya. Ini kerusakan. Di zaman sekarang, na'udzubillah, ya, perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Wal-ni'udzubillah. Fa'inna mafsadata zina, kerusakan zina, tatada'af, bitada'af mantahakahu minal haq. Kerusakan zina, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Nah, merobek-robek dari al-haq. Zina bil mar'ah allati laha zauj. Berzina, melakukan perzinahan. Ya, dengan istri orang. Itsman wa 'uqubatan min la zaujalah. Ya, lebih besar zinahnya dibanding dengan yang tidak ada pasangannya. Ya, ini bukannya. Nah, ini tingkatan yang tinggi. Izintihak hurmati zauj wa ifsadu firasyih. Karena pada perbuatan itu sudah merusak hubungan suami istri. Merusak hubungan keluarga. Wa ta'aliku nasab alaih lam yakun minhu. Dan memasukkan nasalah. Difahami. Semuanya dosa, berat. Na'udzubillah. Fa'inkana zawjuha ja'alan lahu indifaf ila dhalika su'ul jiwar wa adahu jari bi'ala anwa'il adha. Kalau tetangganya ada, dia berzina dengan tetangganya, maka ini sudah melukai tetangga, menyakitkan tetangga. Ya, melukai dengan enam yang sangat menyakitkan kepada saudaranya, tetangganya. Wadzalika a'zamul bawa'iq, yang demikian itu kejahatan yang paling besar. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul janna man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak memberikan keamanan kepada tetangganya dari kejahatannya. Ya, tidak ada kejahatan yang paling besar kecuali apa? Dia menzinahi istri tetangganya. Fazina bimi'ati imra'ah la zawjalaha aisar 'indallahi min az-zina bi'imra'atil jar. Berzina dengan 100 perempuan yang tidak ada pasangannya lebih mudah di sisi Allah daripada menzinahi ya istri tetangga. Ini bukan artinya boleh, jangan difahami. Jangan difahami maksudnya boleh, tidak. Haram, jelas. Wadih. Tetapi dinilai dari segi keringanannya. Fa'in kana al-jar akhan lahu aw qariban min aqaribi indama ila dhalika qati'at ar-rahim. Kalau lah seandainya tetangganya adalah saudaranya, kerabat karibnya, maka lebih lagi dosanya ditambah dengan qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Fatadha'ul itsm lah, bertingkat dan berlapis dosanya. Fa in kana al-jar ghaiban fi ta'atillah kas-salat wa talab al-'ilm wal-jihad tadha'ful ithm. Naam. Kalau lah seandainya tetangganya ghaib, enggak ada di situ, dalam keadaan dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, salat, menuntut ilmu, berjihad dan lain sebagainya, maka dosanya lebih besar lagi. Hatta inna zina bi imratil ghazi fi sabilillah yuqaf lahu yawm al-qiyamah yuqala khudh min hasanati ma syi'ta. Sampai-sampai ketika seorang berzina dengan enam saudara yang sedang berjihad di jalan Allah, maka akan didudukan enam orang tersebut, ya, kemudian dikatakan ambillah, ya, kepada orang yang dizalimi itu, enam ambillah kebaikan-kebaikan darinya, masyid, sesuai dengan semau kamu, apa yang kamu mau, ambil semuanya. Qala Nabi SAW, fama dhannukum, ya, bagaimana pendapat kalian? Ai, ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukima bi an yadkhula ya'khudha minha ma syaa. Bagaimana pendapat kalian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada orang tersebut, orang yang dizalimi, untuk mengambil kebaikan, ya, dari pelaku dosa, pelaku yang berbuat kezaliman tersebut, disuruh ambil kebaikan dia, ya, semau kamu. Ala syiddatil haja ila hasanatin wahidah aitu la yatrukul ab libni wa sahib li sahib wa la sadiq li sadiqi haqqan yajibu alaih. Allahul musta'an. Ya, sehingga asbab-asbab hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Waliyadzubillah, terlebih di zaman kita sekarang. Ya, tidak ada jaminan. Tidak ada yang menjamin. Ya, karena hal-hal yang seperti itu, nah, kalau tidak ditutup celah-celah kepada az-zina wal ma'asi wal liwat dan yang semisalnya, maka akan semakin parah. Harus ditutup celah, harus ditutup pintu-pintu kepada kemaksiatan. Wa in tabaqa an takuna al marrahiman min indafa ila dhalika qati'at rahimiha. Kalau dia berzina malah dengan rahimnya, sesama rahimnya, adiknya atau kakaknya, naudzubillah, maka tambah lagi dosanya. berat lagi, berlapis lagi. Dan ditambah dia sudah memutuskan tali silaturahim. Ini tawakaya kunazani muhsanan kana lithma azam. Ditambah lagi kalau dia muhsan, dia sudah menikah, maka akan semakin berat lagi. Baik karena syaikhan, kalau sudah tua, ini ada yang seperti itu. Sudah tua, berzina. Kalau sudah tua berzina, melakukan hal-hal yang seperti itu, maka dosanya lebih besar lagi. Nah, inilah kenapa ya pintu-pintu yang seperti itu diantaranya diobati atau ditutup dengan ta'adud zaujat, ya poligami. Karena apa? Menutup celah-celah syaitan, ya menutup celah-celah syaitan, ya terkhusus bagi laki-laki dan perempuan juga. Tapi yang lebih besar pada laki-laki. Di sisi yang lain perempuan juga ada pengaruhnya. Nah, supaya tidak nganggur, dalam artian lah kalau perawan tua tidak nikah-nikah, enggak laku misalkan. Walaupun dia cantik, kalau enggak nikah buat apa? Walaupun dia punya harta banyak, tidak menikah, tidak ada keturunan, buat apa juga? Ya. Nah, sehingga menikah. Wa wa ahadu salasah alladzina la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan yang demikian itu adalah enam yang disebutkan dalam hadis, salah satu dari yang tiga yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara dan tidak akan membersihkan hatinya pada hari kiamat, walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Banyak tarana dzalik ayyakuna fi syahri haram, kalau ditambah dia melakukannya di bulan yang haram. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Muharram. Bulan haram itu bulan apa aja? Hah? Bulan haram bulan apa aja bulan haram? Hah? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus Rajabun Mudhar, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Ya, salasun mutawaliyat, ada tiga bulan yang bergandengan, berurutan. Ya, berurutan. Dan yang satu tidak, artinya berpisah, Rajab. Dia lakukan di bulan haram, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dosanya berlipat-lipat. Ya, Ramadan dia melakukan zina, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, na'udzubillah. Ya, maka dia sama saya tidak menghormati apa? Waktu yang Allah muliakan. Karena Allah sudah memiliki waktu. Waktu-waktu yang mulia. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, baladin haram, atau di negeri haram, maka Madinah. Dia berzina, na'udzubillah. Dia mencuri, na'udzubillah. Dia melakukan kejahatan di Mekah dan Madinah. maka dosanya berlipat, dosanya double, triple. Ah, habis triple apa? Ah, udah habis, nggak ada. Apa beri? Habis kosakatanya udah habis. Masih ada? Habis. Kelipatan empat apa? Double, triple. Kelipatan tiga, empat, lima, enam. Nggak ada, bingung Pak Bri. Lagi mikir loading. Emang nggak ada. Hah? Apa? Level empat, itu mah sambel level empat. Ya, level empat sambel itu biasanya. Ada. Al-Muhim, kalau bahasa Arabnya tada'af, berlipat-lipat. Jadi singkat, ringkas, padat. Paham gak? Ya mau kelipatan satu, dua, sekian, dan seterusnya, ya tetap sama. Taib. Itu di negeri yang haram. Di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis dia melakukan perzinahan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman. Ya, ini berbahaya. Atau dia sengaja bunuh diri, misalnya dia bunuh diri minum racun di depan Ka'bah. Ah, dia minum racun di depan Ka'bah. Kenapa? Ya sengaja. Sengaja kenapa? Pengen ke Sohor katanya. Ya, karena susah mau jadi viral susah. Akhirnya dia minum racun. Allahu Akbar. Ini akal sehatnya kemana yang kayak gitu? Saking pengen viralnya, dia bunuh diri di mana? Ah, di Ka'bah. Jangan. Ya, itu stres. Prostasi namanya. Di negeri yang haram. Negeri yang haram, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ya. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ya, ini negeri yang haram. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, awaqtin ma'azam indallah, atau dia melakukan kemaksiatan pada waktu yang Allah agungkan, waktu sholat. Orang pada sholat, dia malah melakukan dosa dan kemaksiatan. Nyolong sendal misalnya, oh udah mulai nih, ada sendal bagus, diambil. Ya. Karena paling mudah katanya. Orang pada sholat ngapain? Tinggal mungut doang. Ya Pak Bre? Tinggal mungut doang katanya. Ini juga gak boleh, jangan. Dosanya berlipat. Ya, waktu sholat. Ya, waqat ijabah. Atau waktu di ijabahinya doa. Apa? Hari Jumat di penghujung hari. Badal asr sampai Maghrib, ya. Ini apa? Tada'afal itham. Dosanya berlipat-lipat. Dosanya berlipat-lipat. Wa'ala hadhi fa'tabir mafasid adz-dzunub. Oleh karena itu, jadikanlah sebagai ibrah. Jadikan sebagai ibrah kerusakan-kerusakan dosa yang ada. Watadaw darajatiha, dan berlapis-lapisnya derajat dosa tersebut. Nah, baik dalam isim maupun dalam uqubah. Wallahul musta'an. Nah, ini besarnya ya dosa ketika dia melakukan hal-hal yang haram ya baik itu zina, waliwat, atau dosa-dosa yang lainnya, nam di waktu yang diharamkan, ya di tempat yang diharamkan, nam dia masih saja tetap, ya melakukan hal-hal yang haram, maka dosanya pun berlapis-lapis. Dosanya pun berlipat-lipat ganda. Naam, Allahul Musta'an. Qala fasal nazari ka sabab isadil amwal. Ada pertanyaan sampai di sini? Wa ja'ala subhanahu al-qadna bi za'if sadil amwal. Allah jadikan diputusnya kedua tangan atau kaki, ya, ketika merusak harta. Fa inna sariq la yumkin al-ihtiraz minhu, karena para pencuri tidak bisa lepas lagi darinya. Nah, lianna ya'khudz amwal fil ikhtifa wa yanqubud dur. Karena orang tersebut mengambil harta fil ikhtifa, dengan sembunyi-sembunyi. Wa yanqubud dur, dan merusak rumah-rumah. Nah, mungkin pintunya dirusak dan lain sebagainya. Wa yatasawwar min ghair abwab wa huwa kasinwar wal hayyah. Seperti kucing dan ular. Ya, masuk tanpa diketahui. Allati tadkhul 'alaik min haitsu la ta'lam. Walam tartafi' mawsadu sadaqati ila al-qatil. Tetapi nam, kerusakannya tidak sampai kepada seperti pembunuhan. Wala tandafi' bil jild fa ahsan ma dufi'at bi mawsadu diyah ibanat al-adhu. Dan juga tidak bermanfaat kalau dicambuk. Naam. Fasan madufi'at bihi mafsadatu ibanatul 'adl alladhi yatasallat bihi 'ala al-jinayah. Yang paling bagusnya adalah apa? Ketika seorang mencuri, maka naam, dipotong tangannya. Fa'asan madufi'al masyariyal adhu alladhi yatasalat bil jinayah. Naam. Wa ja'ala al-jil bi'iza ifsadil uqul tamzikil a'rad bil-qadf. Dan Allah tetapkan hukuman cambuk kepada orang-orang yang merusak nam kehormatan nam kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan berzina tanpa bukti. Orang menuduh saudaranya berzina, menuduh yang lainnya nam berzina tanpa bukti, maka apa? Dicambuk. Kalau nggak dicambuk, ya berarti hukuman akhirat lebih pedih daripada hukuman dunia. Hukuman akhirat lebih pedih daripada hukuman dunia. Dunia mungkin dia bisa main lirik mata dengan yang lainnya sehingga bebas dari hukuman cambuk. Fadarat uqubatuhu subhanahu syar'iyyah ala hadzal anwa'i tsalatsah. Maka hukuman secara syariat ya berporos pada tiga perkara ini. Dibunuh ya seperti murtad, kafir, kemudian tukang sihir dan yang semisalnya, maka itu dibunuh, qatl. Yang kedua dipotong tangannya. Ya, para pencuri yang memenuhi nisabnya sesuai dengan nisabnya. Kalau di bawah nisab maka tidak. Kemudian dicambuk, ya. Nah, 100 kali cambukan. Kama daral kafarat ala salasat anwa' al-itq wa alaha wal it'am wa siyam. Sebagaimana berporos ya masalah kafarah tebusan ini ada tiga jenis ya, yaitu al-itq, membebaskan budak, dan ini yang paling tingginya. Wal-it'am, yang kedua, memberikan makanan kepada anak-anak yatim atau yang semisalnya. Kemudian siam, berpuasa. Tuma'inna subhanahu wa ta'ala dzunub salasa aqsam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa menjadi tiga bagian. Qisman fil had, bagian hukuman yang di situ ada had. Ada had. Fahadha lam yushra fi kafarat iktifa bil jild bil had. Maka kalau sudah ditegakkannya had, maka tidak ada kafarah lagi. Ketika sudah ditegakkan ya had, hukuman had, maka kafarah yang seperti itu, maka tidak ada kafarah lagi. Kemudian yang berikutnya, qisman lam yuratib alaihi haddan, ada jenis kesalahan dosa yang tidak disebutkan di dalam secara Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan ya. Fasyara wil kafarah, maka hukumannya harus ada kafarah, tebusan. Kalau waqaf nahar Ramadan, seperti berhubungan suami istri ketika di siang hari di bulan suci Ramadan. Wal waqaf fil ihram, ya, berhubungan suami istri ketika dalam keadaan ihram. Adh-dhihar wa qatlul khata wal hanf fil yamin wa ghairi dhalik. Wa qisman lam yurattab alaihi haddan wala kafarah. Dan bagian yang lainnya yang tidak disebutkan hadnya dan juga tidak disebutkan kafarahnya. Dan ini ada dua. Ahaduma makana wazi' anhu tabi'iyan. Salah satunya ketika secara kemaksiatan tersebut ya dia lakukan karena apa? Secara tabiat ya. Seperti dia memakan kotoran atau meminum ya air kencing atau darah Nah, ini sebenarnya sudah penyimpangan, tidak sehat. Nah, tetapi karena hal ini tidak disebutkan, ya, perincian ini tidak disebutkan, ya, tetapi hanya disebutkan di sini ada tiga tahapan. Yang pertama haj, ya, yang kedua nam kafarah, kafarah tebusan seperti dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, kemudian berhubungan suami istri ketika ihram, zihar, atau qatlul khata, membunuh tetapi karena salah sasaran, ya, kemudian al-hans fil yamin, menggugurkan di dalam ucapannya sumpahnya, wallahi demi Allah, misalkan demi Allah saya tidak akan melakukan demikian-demikian, tetapi dia melakukannya, maka ini hans al-hans fil yamin wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa qisman lam yurattab alaihi haddan wala kafara. Ada bagian yang lain yang tidak disebutkan. Naam, secara had dan secara kafara, dan ada dua. Maka al-wazi anhu tabi'iyan. Ya, pendorongnya karena tabiat seperti kaklal adirah, makan kotoran, syabrul baul, waddam. Tani makan mafsad wa adna min mafsadati ma rattab alaih had. Kan nazar wal qubla wal lamas wal muhadad wa sariq al fils. Naam. Ini bagian yang berikutnya, tidak ada had, tidak ada hukuman, dan tidak ada kafarah. Ya, ka'akril azirah, makan kotoran, ya, ini hukumannya enggak ada secara syariat, ya. Dan juga seperti bagian yang kedua, ya, dari bentuk kemaksiatan yang tidak ada had dan tidak ada kafarah, bagian yang berikutnya adalah makanat mafsadu adna mafsadatin maratab ali had. Kerusakannya kalau dia ditegakkan had lebih rusak lagi daripada nam al had. Kan nazar wal qubla wal lamas wal muhadatsa wa sariqatu wa fils. Syarikat fils seperti melihat laki-laki melihat ngintip, ya, perempuan juga ngintip ngelirik, wal qubla mencium. Ini pernah terjadi zaman sahabat, seorang laki-laki seorang nam mencium, ya, wanita perempuan, kemudian turunlah ayat innal hasanat yudhibna sayyiat. Diperintahkan untuk berbuat baik, baik sedekah atau apa. Naam. Dan dikatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al hasanat kebaikan akan menghilangkan sayyiat. Ini walaupun secara syariat tidak ada hukumannya. Ya. Al-Qublah, Al-Lamus, Al-Muhadasah, memegang, ya, kemudian nam berbicara ketika yang lain berbicara atau khutbah atau apa, wasariqatu fars, atau mencuri, ya, fals, uang-uang, ya, yang di bawah ketentuan untuk dipotong tangannya, ya, recehan atau yang semisalnya. Ini secara syariat tidak ada apa? Tidak ada hukuman yang baku. Ya, secara syariat tidak ada hukuman yang baku. Nah, kalau zina, membunuh, mencuri dan lain sebagainya itu hukumannya secara syariat ada. Ya. Nah, di Al-Qubla wal-Lams wal-Muhadatha wa Sarqat wa Fils, mencuri atau nam, artinya mencuri yang di bawah nisab atau di bawah batasan yang dipotong tangannya, maka itu tidak ada nam, tidak ada hukuman secara syar'i. Nah, itu dikembalikan lagi kepada urufnya masing-masing. Nah, artinya di sini hukuman syar'i ada yang syar'i, ada yang nam qadari. Ada yang syar'i, ada yang qadari. Nah, فالله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.